rasa kau inginkannya. Tenangkan tidurmu dan tak bisa. Jika kau inginkan dia buatmu bahagia dan tak bisa. Kini dia yang melupakanmu hanya bisa buatmu menangis. Walau kau belahan jiwa akan kau tak ada di hatinya. Oh, tentangmu kau hanya bisa bertahan. Hidupmu hanya sebuah mimpi. Kau inginkan dia untuk kau banggakan dan tak bisa. Jika kau inginkan dia buatmu bahagia dan tak bisa. Kini dia yang melupakanmu bisa buatmu menangis. Walau kau belahan jiwanya, seakan kau tak ada di hati.